بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني من أخواتي في الله حفظكم الله، نكمل kita sempurnakan الأصل السادس، landasan yang keenam dari enam atau lima yang telah kita sebutkan. Dan yang terakhir kita sebutkan bahwa ciri waliullah di sisi ahlus sunnati wal jamaah berbeda dengan ciri-ciri waliullah di sisi as-sufiyah. Dan kita telah membawakan bagaimana karamah dalam pandangan orang-orang sufi dari keanehan demi keanehan, dan yang semestinya kata Syekh Rabi banyak lagi perkara yang mungkin malu untuk didengar oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka menganggap bahwa berzina walaupun dilakukan oleh wali mereka tidak boleh kita bertanya atau mengingkarinya, mengatakan kenapa. Dan sebagai seorang murid harus menerima segala apa yang dilakukan oleh guru-guru mereka atau wali-waliullah dalam pandangan orang-orang sufi. Kemudian kita langsungkan kepada kaidah atau al-aslus sadid, raddu syubhati allati wada'aha asy-syaitanu fi tarkil Qur'an was sunnati wa ittiba'il ahwa' wal ara' al mutafarriqa wal mukhtalifa. Bantahan terhadap sebuah syubhat yang diletakkan oleh syayatin dalam hal meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti hawa nafsu dan pendapat-pendapat yang muftariqah, yang mutafarriqah, yang berbeda dan berselisih. Hal ini penting diketahui. Membantah sebuah syubhat, barakallahu fikum, yahtaj ila al-ilm, butuh kepada al-ilm. Falidhalika al-Syeikh Abdurrahman al-Sa'di rahmatullah alaih ketika mendefinisikan al-ilm, beliau mengatakan wa'lam anna afdal al-minani ilmun yuzilu anka wad-dar yakshifu al-haqqa lidil qulubi wa yusilu al-abda ila al-matlubi. Ketika beliau mendefinisikan al-ilm yang bermanfaat adalah ilmu yang akan bisa menghilangkan ad-darana anka, ilmu yuzilu syakka anka wad-dar, ilmu yang akan menghilangkan keragu-raguan, maksudnya syubhat, dan yang akan menghilangkan ad-daran yaitu fitnatus syahawat. Hal ini telah dilakukan oleh ulama al-jahabidah min ahli sunnati wal jamaah, membongkar segala syubhat yang dilontarkan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La na'rifu, kita tidak mengetahui ya ikhwan, ashab syubhat, orang yang suka melontarkan syubhat daripada ahlul bidah. Tidak ada, barakallahu fikum. Falidhalika Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala mengingatkan bahwa mereka ahlul bid'ah belajar asy-syubhah untuk bagaimana caranya Ahlus Sunnati wal Jamaah meninggalkan manhajul haq untuk bergabung pada diri mereka sendiri. Mereka belajar hal yang demikian. Bagaimana caranya menaklukkan lawan. Namun coba kata beliau, engkau tanya kepada beliau arkanul wudhu, mereka tidak akan bisa. Engkau bertanya kepadanya bagaimana sih rukun-rukun wudhu, mereka tidak bisa. Namun ketika diajak berbicara tentang makruh, makruh orang-orang kafir, bagaimana cara menarik lawan yang agar kemudian ikut, mereka nomor satu. Falidhalika beliau menjelaskan sebuah kaidah bahwa tidak boleh seseorang untuk husnudzan kepada ahlul bidah. Tidak boleh seseorang muslim untuk husnudzan kepada ahlul bidah. Fama dalilu ala dzalik? Dalil hadis ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, idza ra'aitum, kalau kalian melihat yata'as, orang yang mengikuti ma tashabaha min, orang yang suka mencari apa yang ya samar-samar, fa'lamu fa'ula'ika sammahumullah, itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa dia yang dimaksud, kata yang dimaksud di dalam hadis itu, fi kulubihim zayt, oh ya, orang yang di dalam hati mereka penyelewengan, fahdharuhum, berhati-hatilah engkau, berjaga-jaga engkau. Maka dari sini ikhwani dan akhwati fillah, beliau menyebutkan kaidah mafhumah dari ayat tersebut atau hadis tersebut, bahwa tidak boleh seseorang husnudzan kepada ahlul bidah. Tidak boleh seseorang memiliki husnudzan kepada ahlul bidah. Karena dia memiliki jalan atau cara untuk menarik lawan dan untuk menundukkan yang akan diajak berbicara, dan itu mereka pahami. Coba tanya, kata beliau, berapa arkanul wudu, bagaimana cara wudu dan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan bisa mendatangkan hal yang demikian. Maka barakallahu fikum, orang yang suka menebarkan syubhat adalah orang yang suka mencari mutasyabihat. Ya, fa'amma alladhina fi qulubihi zayghun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Raddu syubhati allati wada'aha syaitan. Membantah syubhat termasuk daripada kaidah dan manhajus salaf. Falidzalika da'watus salafiyyah dibangun di atas bayanul haqqi war-rujud, menjelaskan kebenaran, dan ar-rujud membantah siapa saja yang menyelisihi kebenaran itu sendiri. Sehingga ucapan-ucapan pedas dari ulama ussalaf terhadap ahlul bidah dan terhadap sebuah kebidaahan, ikhwanuna bisa membacanya barakallahu fikum dalam kitab-kitab al-mutaqaddimin. Juga syubhat dalam mengikuti hawa nafsu dan al-ara. Maka salah satu contoh atau jalan yang disebutkan oleh Abu Amr Al-Auza'i rahmatullah alaih agar seseorang terbebaskan dari itu, beliau mengatakan, alaika bi athari man, alaika bi athari man salaf wa irrafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhafuhu laka bil qawl. Hendaklah engkau mengikuti jalannya as-salam, salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ingat, hati-hati engkau terhadap pendapat mayoritas orang. Wa izakhafuhu laka bilqaw, sekalipun mereka hiasi dengan perhiasan atau ucapan-ucapan. Wa kifan mifal ala dhal, membantah mereka dengan ittiba'u manhaj as-salam. ketika Imam Ahmad rahmatullah alaih dihadapkan dengan tokoh Mu'tazilah Ibnu Abi Du'ad, ketika diadakan adu argumentasi, maka Imam Ahmad rahmatullah alaih ketika Ibnu Abi Du'ad disuruh bertanya untuk kemudian mengeluarkan umat dan subahatnya, maka Imam Ahmad rahmatullah alaih mengatakan as-su'ali au indi, pertanyaan itu adalah miliknya saya. Ingin membongkar syubhat yang dilakukan oleh Ibnu Abi Du'ad di dalam konsep Mu'tazilahnya. Imam Ahmad rahmatullah alaih bertanya kepada Ibnu Abi Du'ad, membantah syubhatnya dengan kembali kepada manhaj salaf. Kata Imam Ahmad, apakah yang engkau serukan sekarang ini Al-Quran adalah makhluk? Telah diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Du'ad mengatakan tidak. Apakah yang engkau serukan ini telah diserukan oleh Abu Bakar? Jawabannya tidak. Sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Wasyahid min hada, diambil faedah bahwa manhajus salaf, bagaimana cara atau wajibnya seseorang untuk mengikuti manhajus salaf dan membantah segala syubhat, barakallahu fikum. Falidhalika syarratul ulama, para ulama mensyaratkan, kalau engkau mau masuk membaca kitab yang ada padanya syubhat, maka hendaklah engkau kokohkan akidahmu, hendaklah bagus manhajmu. Jikalau engkau ingin membaca, mungkin membantah atau mengkaji untuk membantah kitab-kitab yang padanya syubhat, karena dua senjata ini yang merupakan langkah daripada iblis laknatullah alaihi menebarkan syubhat dan membangkitkan amarah syahwat. Lalu menangkannya bagaimana, barakallahu fikum? Kedua perkara ini ada jawabannya di dalam surat Al-Asr. Jawabannya ada di dalam surat Al-Asr dan Allah menjawabnya pula sebagai penangkal terhadap dua syubhat ini di dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dengan al-ilm akan bisa terpatahkan asyubhat, dan dengan as-sabr akan bisa terpatahkan asyahwat, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Falidhalika qala Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi, dari kedua fitnah ini yang paling berbahaya adalah fitnatus syubhat. Dari kedua fitnah ini yang paling berbahaya adalah fitnatus syubhat, bisa menjadikan seorang kafir kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Di antara syubhatnya disebutkan oleh beliau, annal qur'ana was sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq, bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak akan bisa diilmui apa isi kandungannya kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Wal mujtahid huwa al-mawsufu bikada wa kada awsafan la'allaha la tujadu tamma bi Abi Bakar wa Umar. Seorang mujtahid, kata mereka tentunya, adalah orang yang disifati bersifat demikian-demikian sifat-sifat yang jangan-jangan tidak termasuk secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Undurul ikhwan. Fa'in lam yakun insan kadhalik falyu'rid anhuma. Kalau seseorang manusia tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan sebagai seorang mujtahid, yang sifatnya tidak terdapat secara sempurna pada di Abu Bakar dan Umar, menurut mereka, maka hendaklah dia berpaling dari keduanya, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Idza lam yakun mujtahidan aw falyu'rid 'anil kitabi was sunnah, fardhan hatman la syakka wa la iskala fih. Kalau tidak, maka dia bukan sebagai seorang mujtahid. Hendaklah dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dengan cara harus berpaling dan tidak ada keraguan dan kesulitan padanya. Wa man talaba al-huda min huna fa huwa inna zindiqan wa inna majnunan li ajli su'ubati fahmihi ma. Barang siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, ya, fa huwa inna zindiq, maka dia kemungkinan menjadi orang yang zindiq kafir, wa inna majnun atau orang yang gila, karena susahnya untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Ya subhanallah. Apa hikmahnya kalau demikian Allah turunkan Al-Quran? Allah perintahkan seseorang untuk mengkaji Al-Quran. Fadzakir bil-Quran man yakhafu'i. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran terhadap orang-orang yang takut adanya hari ancaman. Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Agar mereka mengkaji ayat-ayat Allah dan agar orang-orang berakal itu mau memahami ayat-ayat Allah. Apa hikmahnya kalau seandainya Al-Quran diturunkan hanya yang bisa mengkajinya seperti yang difahami oleh kaum sufiyah, khawatul khawat di kalangan mereka. Khusus, lebih khusus lagi. Ya, mereka-mereka yang sudah sampai tingkatnya madakwan, martabat hakikat atau hakikat atau ma'rifah. Mereka yang bisa. Padahal Allah menjelaskan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fa'al limudzakir. Menurut? Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu mudah sebagai peringatan. Maka tidaklah yang mempersulit tentang Al-Quran kecuali barakallahu fikum orang-orang yang sesat di akhwat. Ini kaidah yang terakhir. Beliau ambil satu dari sekian syubhat yang dilontarkan yang terjadi di masa beliau rahimahullahu ta'ala. Atau pernah ikhwanuna mendengar syubhat yang semisal ini di masa sekarang? Hah? Belum ada yang pernah. Ustaz. Ustaz pernah bahas waktu itu. Demikian ya ikhwan. Syubhat ini di masa beliau sedemikian bagaimana peperangan kaum sufiyah terhadap da'watus salafiyah. ودعوة أهل السنة والجماعة ودعوة التوحيد وإلى الأقيدة الصحيحة جلح دنيتا فقران مريكا يا إخوان. فلذلك يا إخوان كالوس أن دنيا أدى يممراني دي كامبون ترتمتو فألم إتو مروبكا يا سبوة ورسا إبليس لعنة الله عليه ينهرس دي أوباتي dan di obatinya barakallahu fikum sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penuh kesabaran mengobati kaumnya sekarang belum dijemput oleh hidayah, mungkin pada waktu yang akan datang, mungkin dan mungkin, sampai berharap barakallahu fikum pahala dan hidayah bagi orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fasubhanallah wa bihamdih kam بينه كم بين الله سبحانه وشرعا وقدرا خلق خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما سكي الله دم سجل كتيبة الله. Betapa banyak di dalam ayatnya Al-Quran telah menjelaskan hal demikian. Baik secara syarat atau qadar atau bentuk penciptaan atau perintah di dalam membantah syubhat yang mal'unah yang terkutuk ini, kata beliau, dari semua sisi. Bahkan sampai kepada tingkat sesuatu yang telah diketahui oleh setiap orang. Akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Ini ya akhwan sebuah pelajaran, sehingga tidaklah sebuah syubhat yang dilontarkan oleh ahli bidah melainkan ada yang termakan dari kaum muslim, melainkan ada yang terjatuh dengan syubhat itu sendiri. Taruhlah sekarang satu syubhat bentuk kesesatan yang tidak memiliki pengikut. Sebutkan. Mulai dari khawarij sampai di masyarakat kita sekarang ini, muncul pemikiran dan syubhat-syubhat kesesatan. Mesti di antara mereka ada yang pengikutnya. Banyak atau memiliki pengikut. Bahkan lebih banyak pengikutnya dari barakallahu fikum pembawa bendera kebenaran. Oleh karena itu ya ikhwan, tidak boleh seseorang barakallahu fikum membiarkan hatinya itu lemah dan tidak disinari dengan al-ilm. Karena syubhat itu akan menyambar hati-hati yang lalai dan lemah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih membawakan di dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim, beliau menjelaskan al-qulub dha'ifah wasyubhatu khata'ah, hati-hati ini adalah lemah, sementara syubhat itu sangat keras sambarannya. Kalau lalu sesaat, akan bisa agamamu dilarikan oleh syubhat itu sendiri. Maka oleh karena itu barakallahu fikum fa'abshiru ya ahla sunnah wal jamaah, terlebih khusus di negeri ini Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kemudahan bagi Ustaz Al-Fadil Abu Abdullah Abdul Rahman Al-Mubarak ya hafizahullah ta'ala untuk merancang ma'adul ilmi markadu ahli sunnah wal jamaah fadlum minallahi jalla wa'ala. Kemudian keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau dan orang-orang yang membantu beliau di dalam keberlangsungan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Dan jangan heran kalau di sana ada orang yang tidak suka, namun mereka adalah saudara kita, yang disebutkan oleh Al-Syeikh Mukbir rahmatullahi alaih, Al-Mujtara'u la yusahiduna ala al-khair, masyarakat kita tidak mendukung kita untuk melakukan kebajikan. Tidak mendukung kita untuk melakukan kebaikan. Namun di satu saat beliau mengatakan, wal mujtama'u, ya, masyarakat itu merupakan modal harta benda kita. Kait maksudnya ya akhwat, agar engkau bersabar ketika dia tidak menolong engkau, la yusa'iduka 'ala al-khair. Wa perjalanan dakwah Syekhuna Mukbir rahmatullahi alaih telah disampaikan oleh para asatidz dan Ustaz Muhammad Darmin hafizahullah ta'ala telah mengupas sedikit bagaimana kesabaran beliau di alam dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala menghadapi syubhat yang dilontarkan oleh kaum sufiyah dan kaum syiah di tengah beliau melakukan perjalanan dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala. Di satu sisi beliau bersabar menghadapinya, memperkuat diri dengan al-ilm, dan juga yang paling menentukan setelah itu ikhlasun niyati lillahi jalla wa ala, mengikhlaskan niat untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, tidak pernah terbetik pada dirimu di dalam mengayom dakwah ini untuk keluar dari tuntunan ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah akan menjagamu dan Allah mengerti apa yang kau butuhkan dan apa yang dibutuhkan oleh ahlu sunnati wal jamaah dan masyarakat yang engkau berada padanya. Kalau sekarang mereka menentangmu, suatu saat mereka akan menjadi pendukung dakwah ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum fa ya ikhwani fillah hafizakumullah. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran atau membawakan ayat Al-Quran dalam surat Yasin ikhwan ayat 7 sampai 11. Fa insyaallah barakallahu fikum untuk kita mendapatkan pahala. Kita baca ya ikhwan. Qala Allahu jalla wa ala laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-adqan fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. Sungguh telah jelas dan nampak azab atas kebanyakan mereka, namun mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menjadikan di leher-leher mereka ya al-gilalan, yaitu rantai, fahiya ila al-qani fahum mukmahun, dan karena itu mereka membelalakkan mata mereka ke arah atas. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di hadapan mereka penutup dan di belakang mereka penutup, dan kami liputi tutup mereka semuanya. Fahum la yubsirun, gambaran mereka, mereka yang tidak mau menerima kebenaran digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa, ditutup dari semua arah, sehingga semua ayat Al-Qur'an disampaikan mental, semua hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan mental. Wa ja'alna wa sawa'un 'alaihim, sehingga sama saja atas mereka. Andartahum, engkau berikan peringatan kepada mereka atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka. La yu'minun, mereka tidak beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, sesungguhnya yang bisa mengambil peringatan orang-orang yang mengikuti adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut kepada hari ghaib, yaitu hari kiamat. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan pengampunan dan ganjaran karim yang baik dari sisi Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Jadi akhwani fillah hafizakumullah, jadi ini barakallahu fikum, ia kaidah yang terakhir yang dibawakan oleh al-musannif rahmatullah alaihi, yang perlu kita ingatkan pada poin yang terakhir ini. Dimanapun engkau berada wahai ahlus sunnati wal jamaah, maka di sana ada orang yang akan menghadang dirimu, terkadang menghadang dirimu dengan afkar, pemikiran yang ada pada dirinya agar terbungkam dakwahmu, atau dia menghadang dengan al-quwah, kekuatan untuk kemudian memfitnah masyarakat. Ada atau tidak ada hal yang demikian, ada halangan atau tidak halangan yang engkau bawa dan serukan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan menjalankan dakwah itu di mana saja Allah kehendaki, dan Allah akan menjemput orang-orang dengan hidayahnya siapa saja yang Allah kehendaki. Ikhlaskan niatmu untuk memikul amanu dakwah ilallah tabaraka wa Ta'ala, sekuat-kuatnya benteng yang menghadang di hadapanmu akan ditembus oleh dakwatullah Jalla wa'ala. Besarkan hatimu ya ahli sunnati wal jamaah, dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau menguarakan dakwah ilallah tabaraka wa Ta'ala. Dakwah ini adalah miliknya Allah, dan hati-hati musuhmu ada di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu orang-orang jahiliyah tidak bisa menghadang dakwatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena itu adalah dakwahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wal akhir. Maka barakallahu fikum, dakwah ini terus berjalan kemana Allah kehendaki, dan bila ada orang yang berusaha untuk menghadangnya, maka Allah akan menyingkirkannya dan menabraknya, dan tidak akan mulia di hadapan kebenaran. Fa'lamu rahimakumullah, ikhlaskan niat untuk Allah Jalla wa'ala, dan sesuaikan langkahmu di dalam dakwah kepada dengan tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu fa'abshir wa abshir, sekuat apapun yang menghadangmu akan bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebanmu barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mubarak ini dan di tempat yang berbarakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomahan kepada Al-Ustaz Al-Ghadir yang memikul amanat dakwah ila Allah dan yang membantunya di tempat ini. Semoga syiar wa da'wat ahli sunnati wal jamaah mengenai barakallahu fikum ia mereka-mereka yang tidak suka baik dari kalangan jin ataupun manusia, itulah da'wat ahli sunnati wal jamaah, da'watullahi jalla wa ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawab kalau beliau pada kajian-kajian beliau tahu. Tapi silakan dikumpulkan ya sebanyak-banyaknya. Aina. Baik. Khair insyaallah. Tafadhalu barakallahu.